Banyak di luar kepala kita, semua baju di kepala kita. Jangan ditunaikan. Ya. Kemudian beliau membahas satu persatu sebagaimana biasa. Man nadar, barang siapa yang bernadar. Beliau mengatakan jumlatun syartiyatun tufidul umum. Ini adalah jumlah syartiyah, kalimat syarat. Barang siapa, kalimat syarat. Tidak semua man berarti syarat. Ya. Man zalika, siapa itu? Ini bukan syarat. Ini man is sifat. Man pertanyaan. Ya. Biasanya diterjemahkan berbeda dalam bahasa kita. Siapa dan barang siapa. Dalam bahasa Arab satu, man. Ya, maka man ada istifham, ada kalanya syarat. Ada kalanya pertanyaan, ada kalanya bukan. Dalam bahasa Indonesia dibedakan. Ya. Siapa dan barang siapa. Tufidul umum, mengandung makna umum. Umum artinya siapa saja. Ya. Nah, maka beliau membahas hal tismilus saghir, apakah termasuk anak kecil? Bagaimana kalau yang bernazar itu as-saghir, anak kecil? Ya. Karena man di sini umum, tufidul umum, berarti anak kecil juga. Kalau anak kecil bernazar, maka dia wajib menunaikan. Ya. Tapi ini khilaf. Maka beliau mengatakan qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama tismil meliputi. Jadi anak kecil juga. Fa yan'aqidun nadharu minhu, berlaku nazarnya anak kecil. Jadi orang yang belum balik, orang yang masih berumur 7 tahun, 8 tahun, dia bernazar dan dia apa sengaja, artinya akalnya memenuhi syarat, ya, maka wajib. Ini menurut sebagian ulama. Wakila sebagian mengatakan la tasmil, tidak, tidak, anak kecil tidak termasuk. Kenapa? Li'anna as-saghira laysa ahlan lil-ilzam wa la lil-iltizam. Karena namanya anak kecil ini bukan orang yang mempunyai kewajiban tertentu. Maka tidak mungkin anak kecil mewajibkan kepada dirinya sesuatu. Salat lima waktu saja belum wajib, puasa Ramadan saja belum wajib, zakat haji belum wajib walaupun dia uangnya banyak. Ya. Yeah. Nah, kecil, misalnya uangnya banyak ketika ditinggal mati oleh bapaknya yang kaya raya, tentu hartanya jatuh ke tangan dia. Apakah wajib? Tidak. Ya, saya kira ini lebih kuat. Wabina'an ala hada yakhruju as-saghiru min hadzal 'umum. Maka berdasarkan kaidah ini, berdasarkan ketentuan ini, berdasarkan kaidah umum, maka keluarlah anak kecil dari keumuman hadis di atas. Jadi man nazara, barang siapa yang terlanjur bernazar, maka tentu yang dimaksud di atas balik, yang sudah balik. Ya. Li'annahu laysa ahlan lil-ilzam wa la lil-iltizam. Karena sekali lagi bahwa anak kecil bukan orang yang wajib melakukan sesuatu, apalagi mewajibkan yang tidak wajib atas dirinya. Nazar ini kan mewajibkan yang tidak wajib, ya. Bukan berarti menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tidak. Nazar bukan berarti menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tidak. Tentang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal ini jelas besar. Adapun nazar ini khilaf bainal ulama antara haram dengan makruh. Ya. Itu pun kalau disertai takyir, iwad, tebusan. Kalau saya begini, maka saya akan begini. Karena apa? Karena mewajibkan untuk dirinya. Kalau menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tentu bukan untuk dirinya. Ya, untuk semuanya. Berarti dia tokoh. Dan siapa yang mengikutinya, berarti dia telah menyembahnya. Bagaimana ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Hatim yang mengatakan, kami tidak pernah menyembah pendeta dan pastor kami. Lalu Nabi mengatakan, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan? Ya. Lalu kalian ikut menghalalkan? Ya. Bukankah mereka, para pendeta dan pastor, mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya. Lalu kalian ikut mengharamkan? Ya. Lalu Nabi mengatakan, syirka ibadat itu. Itu berarti kalian menyembah mereka. Berarti ketika ada tokoh di negeri kita ini misalnya menghalalkan sesuatu padahal itu haram, mengharam sesuatu padahal itu halal, lalu kita mengikuti, maka seolah kita menyembah tokoh tersebut. Adapun nazar tidak. Dan nazar tentu untuk dirinya. Ya. Qauluhu ayyuti Allah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuti Allah, bernazar untuk mentaati Allah. Dia membahas apa itu taat. Apa yang dimaksud dengan taat? Kata beliau, taat adalah hiya muwafaqatul amr. Mengikuti apa yang diperintah. Muwafaqatul amr. Mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini taat. Maka taat tidak perlu logika, pikiran, akal, nurani, tidak perlu. Karena taat adalah mengikuti apa yang diperintahkan. Maka orang yang menggunakan logikanya, nuraninya, akalnya, lalu tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka berarti dia tidak taat. Ya. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah, sebagaimana sebagian tokoh hari ini yang mengatakan kita harus memahami apa yang tersirat di balik yang tersurat. Apa kebalik? Tersurat dulu apa tersirat? Begitulah kira-kira. Maksudnya jangan mengikuti letter lek tulisan. Jangan terlalu terfokus kepada lafaz. Ya, di balik lafaz itu ada apa? Ucapan ini, kalau benar ucapan mereka, maka gugur ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupannya. Ya, ayat ini gugur. Sebab kalau Allah menganjurkan kita, menghendaki kita memikir sesuatu di belakang lafaz, berarti Allah telah membebani kita beban di luar kesanggupan kita. Ya. Kata Allah salat. Maksudnya bukan salat yang itu. Ya. Kata Allah berdoa. Oh, maksudnya bukan berdoa ya. Ya. Maksud kata Allah wajah. Wajah Allah. Oh, maksudnya bukan wajah menurut pengertian kita. Allah mengatakan tangan, tangan Allah. Oh, maksudnya bukan tangan menurut pengertian kita sehari-hari. Berarti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, batal. Inilah ucapan-ucapan orang Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah dan orang-orang yang terfitnah dengan ilmu falsafah. Ilmu filsafat. Ya, mengutak-atik apa yang ada di belakang lafaz. Dan ini ada di beberapa suku di negeri kita ini, ya, yang suka sekali dengan hal-hal seperti ini. Jadi yang dibalik itu, yang dibahas yang dibalik itu, ngomong apa diterjemahkan lain, ngomong apa dimaksudkan lain, ya. Aitawafukullahi bima yuridu minka in amar. Yang dimaksud adalah engkau melaksanakan apa yang Allah inginkan terhadap dirimu. Allah menginginkan apa terhadap dirimu? ketika Allah memerintahkan kepadamu, maka engkau melaksanakan persis seperti apa yang Allah kehendaki. Itulah taat. Maka ketika kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, misalnya sholat, misalnya puasa, tetapi bukan sholat yang dikehendaki oleh Allah, maka ini bukan taat. Walaupun judulnya sholat, ya, Allah tidak pernah menginginkan kita sholat di musabah, sholat rawaib, sholat rabuqatan. Kenapa kita bisa katakan? Kenapa para ulama mengatakan Allah tidak pernah menginginkan kita sholat musabah dan seterusnya? Karena ini tidak pernah di contoh panggilannya di Sunan Selam. Karena seluruh ibadah yang Allah perintahkan tentu sudah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, maka dengan gamblang, dengan jelas, dengan tanpa ragu-ragu para imam mengatakan Allah tidak menghendaki kita salat di Sya'ban. Ya, alam kita salat di Sya'ban berarti kita sedang tidak taat kepada Allah. Tidak taat kepada Allah berarti bermaksiat. Ya, apa itu maksiat? Ditsud ta'ah. Lawan kata taat itu maksiat. Ya, lawan kata tidak taat itu pasti maksiat. Gitu ya. Nah, maka disebutkan di sini fi ma yuridu minka. Apa yang Allah kehendaki darimu dengan perintah itu, dengan salat itu. Nah, karena itu harus rinci. Jangan bawakan la ilaha illallah saja, tapi berikutnya yaitu Muhammadur Rasulullah. Ya, contohnya harus ada pada diri Rasulullah. Fatta'atu fi'lul ma'muri bih. Maka yang dimaksud dengan taat adalah melaksanakan apa yang diperintahkan. Yang dimaksud dengan taat adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ya. Wa inna hadza, maka jika Allah melarang engkau, fatta'atu tarkul manhiy anhu. Jika Allah melarang, maka bentuk ketaatan kita apa? Meninggalkan larangan tersebut. Berarti taat. Allah melarang zina, Allah melarang minum khamr, Allah melarang berjudi, Allah melarang korupsi, membunuh, bohong dan seterusnya. Nah, bagaimana agar kita taat? Jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi, jangan membunuh dan seterusnya. Ya, ini kalau berupa larangan. Kalau berupa perintah, maka bentuk taat adalah fi'lul ma'muri bih. Melaksanakan perintah. Ya. Saya ulang. Besar mana? Melaksanakan perintah atau menjauhi larangan? Ya, ya. Besar melaksanakan perintah. Besar melaksanakan perintah. Ya. Maka tidak berzina, bagus. Tidak berjudi, bagus. Tidak minum khamr, tidak berbohong, tidak membunuh, bagus. Ini ketaatan. Tapi lebih bagus lagi, lebih taat lagi kalau dia sholat, dia puasa Ramadan, dia bayar zakat, dia haji kalau dia mampu. Ketaatan jauh, ketaatan yang berupa melaksanakan perintah jauh lebih besar daripada ketaatan yang berupa meninggalkan larangan. Walaupun yang terbesar. Ya. Nah, perintah terbesar setelah tauhid tentu sholat. Sholat, maka tidak ada dosa yang melebihi dosanya orang yang meninggalkan sholat. Ya, apa saja boleh dirinci satu persatu dan boleh ditontonkan dengan hal-hal yang sangat-sangat besar. Berzina misalnya kalah dibanding dengan tidak sholat. Memperkosa kalah dibanding dengan dosanya orang tidak sholat. Memperkosa ibunya, ya, bahasanya, ya. Memperkosa ibunya, subhanallah, ya, ya, dosa yang sangat besar, tapi lebih besar dosa orang yang tidak sholat, karena ini adalah perintah. Ya, maka kalau kita menjauhi berbagai macam dosa seperti zina, khamr, judi, membunuh, bohong dan seterusnya, maka tentu kita lebih bersemangat lagi untuk sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Hada ma'ana ta'ati idza ja'at mufradah. Ini makna taat apabila yang dimaksud apabila disebut secara mufradat satu saja taat. Ya. Tapi jika taat itu dihubungkan dengan maksiat, lawan kata taat kan maksiat. Ya. Saya ulang. Ya. Apa itu taat? Ada dua bentuk, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dua-duanya taat. Tetapi kalau disebut mari kita taat, jangan berbuat maksiat, kan disebut dua itu. Ya, lawan kata taat adalah maksiat, lawan kata maksiat adalah taat. Amma idza qila ta'atun wa maksiatun. Jika disebutkan dua yaitu taat dan maksiat, fata'atu li fi'lil awamir. Maka yang dimaksud dengan taat adalah melaksanakan perintah-perintah. Salat, puasa, zakat, haji, mencari ilmu. Ini berarti taat. Wal maksiatu li fi'lin nawahi. Yang dimaksud dengan maksiat adalah melaksanakan yang dilarang. Ya, jadi khusus yang dilarang kok dilaksanakan, yaitu maksiat. Ketaatan khusus melaksanakan yang diperintahkan. Ya. Kemudian beliau membahas sabda Nabi berikutnya, fal yuti'hu. Maka taatilah Allah. Jika engkau bernazar untuk taat kepada Allah, maka taatilah Allah, tunaikan nazarmu. Alfa waqi'atun fi jawabi syarti. Fa, ada huruf fa di situ. Ya. Yeah. Fal yuti'hu. Ada berapa kata di situ? Ya. Yeah. 1, 2, 3, 4. 4 kata. Ya. Yeah. Fal yuti'hu. Ya. Yeah. Hanya terucap dengan 4 suku kata dalam bahasa kita. Padahal di dalamnya ada 1, 2, 3, 4 kata. Ya. Yeah. Yaitu fa, maka, li, ya. Yeah. Hendaklah, yuti'u. Yuti'u, t-nya panjang. T-nya panjang, ada ya di situ. Yuti'u. Di situ hilang. Di situ hilang dan harus dihilangkan. Karena apa? Ya, karena ada lam di situ. Karena ada lam harus majzum. Ya. Majzum ya-nya hilang. Yang terakhir hu. Hu dhamir mutasil dari huwa. Ya. Dhamir mutasil dari huwa. Nah, huwa itu dia. Itu. Kalau di kita dia dan nya. Ya. Hua itu dia, kalau hu itu nya. Ya. Ana itu aku, kalau ya saja ku. Rumah ku. Ya. Bukan rumah ana. Ya, baitu ana. Itu salah. Baiti. Ini ada 4 kata. Maka hendaklah taatilah Allah. Maka hendaklah taatilah Allah. 4 kata diucapkan dalam bahasa Arab, fal yuti'hu. Ya. Yes. Maka hendaklah taatilah Allah. Ya. Yes. Jadi betapa iritnya bahasa Arab. Ya, yes, irit sekali. Maka hendaklah taatilah Allah. Fal yuti'hu. Ya, yes. Allah enggak ada. Pakai hu. Yes. Yes. Alfa waqi'atun fi jawabi syart. Fa di sini terletak di jawabu syart. Tadi kan di depan dikatakan jumlatun syartiyah. Ya, kalimat syarat, man nadara syarat. Ya, ada syarat tentu ada syarat tentu ada jawab. Ada syarat, ada jawab. Mari kan? Ada fi'il pasti ada fa'il, ada mubtada pasti ada khobar. Ada na'at pasti ada man'u dan seterusnya. Ah, ini ada syarat, ada jawab. Ah, ini jawabnya. Ini jawabnya, ya. Syaratnya man nadhara, barang siapa yang bernazar. Ah, jawabnya fal yuti'hu. Maka dia harus mentaati Allah. Li'anna al-jumlata insya'iyyatun talabiyyatun. Ya, karena jumlah di atas, kalimat di atas adalah insya'iyyah, talabiyyah, permintaan, ya, yang diawali dengan li. Ya, perintah. Jadi orang yang mengatakan bahwa perintah itu harus dengan fi'il amar keliru. Keliru besar. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam faedah ilmu usul fikih, ilmu tafsir, maka bentuk khobar bisa bermakna amal. Ya, nanti ingat berapa banyak khobar-khobar, tetapi yang dimaksud adalah perintah. Ya, misalnya az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Perempuan-perempuan pezina, pelacur tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina pula atau laki-laki musyrik. Ada kalimat perintah di dalam kalimat tadi? Saya ulang. Perempuan-perempuan pezina atau pelacur tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Ada bentuk perintah? Tidak ada, khobar saja. Khobar saja. Apakah di sini merupakan khobar? Artinya tidak mungkin seorang pelacur nikah dengan laki baik-baik, ya? Dan begitu juga sebaliknya. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Laki-laki pezina tidak nikah kecuali dengan wanita pezina pula atau wanita musyrik. Ya? Khobar ini, khobar informasi saja. Secara kaidah bahasa, tetapi secara kaidah ilmu usul fikih adalah khobar di makna amar. Ini adalah perintah. Perintah. Jadi kalau kita tahu bahwa laki-laki tersebut adalah pezina, ya, maka jangan dinikahkan kecuali kepada perempuan pezina pula. Kalau kita tahu bahwa perempuan ini pezina, pelacur, maka jangan dinikahkan kecuali dengan laki-laki yang pezina pula. Yes. Ini perintah, bukan semata-mata khabar. Yes. Perempuan-perempuan yang dicerai oleh suaminya, maka dia menunggu 3 kali suci. Ini pun khabar, tidak ada perintah, tetapi di makna amar. Khabar tapi mempunyai makna perintah. Artinya harus diterjemahkan dengan tepat. Perempuan-perempuan yang dicerai oleh suaminya, maka dia harus menunggu 3 kali suci untuk nikah lagi dengan laki-laki. Gitu ya. Kemudian wa dhahirul hadis, dan dhahir dari hadis di atas, yashmalu ma idza kanat at-tha'atu al-mandhuratu jinsuha wajib. Meliputi apabila ketaatan yang dia nazarkan itu jenisnya adalah wajib. Fassalati wal haji wa ghairihima. Seperti salat, haji dan lain-lain. Au ghairu wajib, atau yang tidak wajib. Ya, kata'limil ilmi wa ghairihi. Seperti mengajarkan ilmu dan seterusnya. Maka beliau berpendapat bahwa mengajarkan ilmu ini tidak wajib. Mengajarkan ilmu ini tidak wajib. Ya. Maka orang yang berilmu dan dia tidak mengajar, tidak berdosa. Ya. Kecuali dia diminta, dikasih tempat, ya, dia enggak mau, air. Berarti dia menyembunyikan ilmu. Dia berilmu. Dia paham Al-Quran, tafsir, dia baca kitab-kitab tafsir, dia keluaran Madinah, di Madinah belasan tahun misalnya. Lalu pulang, enggak ada yang nyuruh ngajar, ya. Enggak ada yang ngasih tempat, dia diem aja, enggak ngajarnya. Enggak berdosa. Tidak berdosa. Yang berdosa kalau dikasih waktu dia tak mau, dia tak ngajari, dia menyembunyikan ilmu. Dia takut kalau saya sampaikan nanti orang-orang pada tersinggung karena yang akan saya sampaikan berbeda dengan keyakinan mereka. Ini tidak boleh. Ya kan belum bisa. Ya, ini tidak boleh. Ini tidak wajib. Ya, ini sama saja kata beliau. Ya, yang wajib atau yang tidak wajib ketika sudah dinazarkan maka menjadi wajib. Ya. Waqala ba'du ahli al-'ilm. Berkata sebagian ulama, لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجبا. Tidak wajib ditunaikan nazar kecuali jenis ketaatan yang wajib. Ya, jadi ada sebagian ulama yang berpendapat kalau jenisnya tidak wajib maka enggak usah ditunaikan. Ya, beliau mengatakan wa umumul hadits yaruddu alaihim. Keumuman hadis di atas menolak pendapat mereka, membantah pendapat mereka. Jadi pendapat mereka, pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa nazar yang harus ditunaikan hanyalah nazar terhadap perbuatan-perbuatan yang wajib seperti sholat, puasa saja, maka ini keliru. Tertolak oleh keumuman hadis. Gini. وظاهر الحديث أيضا يشمل من نظر طاعة نظرا مطلقا ليس له سبب. Dan juga zahir hadis di atas meliputi orang yang bernazar untuk melakukan ketaatan mutlak, tidak ada sebabnya, tidak ada iwadnya, tidak ada penggantinya, tidak ada syaratnya. Seperti dia mengatakan lillahi alayya an asuma thalathata ayyam, wajib bagiku untuk Allah, wajib bagiku berpuasa 3 hari berturut-turut. Ini enggak disangkut-pautkan dengan rezeki, jodoh, lulus ujian, sembuh dari sakit. Jadi jenis nazar memang ada dua. Yang pertama ini. Yang kedua, wa man nadhara nadharan muallaqan. Jenis kedua yaitu nazar yang disangkut pautkan dengan satu keadaan. Seperti orang mengatakan inna jahtu walillahi alayya an asuma thalathata ayyam. Jika aku sukses, jika aku lulus, maka untuk Allah wajib atasku untuk berpuasa 3 hari. Aku wajibkan kepada diriku berpuasa 3 hari kalau aku lulus, kalau aku sukses, kalau usahaku berhasil. Ini nazar yang oleh para ulama diperselisihkan haram apa makruh. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas. وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا, barang siapa yang membedakan dua nazar tersebut ada iwat atau tidak, فَلَيْسَ بِجَيِّدٍ لِأَنَّ الْحَدِيثَ عَامٍ, maka ini tidak benar, tidak baik karena hadis itu umum. Artinya dua-duanya nazar, dua-duanya nazar, ya, dua-duanya nazar yang harus ditunaikan. Jenis pertama harus ditunaikan, jenis kedua juga harus ditunaikan. Ya. Adapun sifat nazarnya tentu berbeda. Tapi bahwa semuanya adalah nazar yang wajib kita tunaikan, ya. Nah, kemudian kata beliau, dan beliau mengintisarikan dari sabda Nabi, wa'lam anna an-nadhara la ya'ti bi khairin. Ketahuilah bahwa nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Karena dia nazar, lalu yang mestinya dia ditakdirkan tidak lulus, begitu nazar jadi lulus. Tidak mungkin. mestinya takdir yang ditulis oleh Allah, dia tidak sembuh, mati. Berhubung dia bernazar, jadi sembuh. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ini diucapkan untuk memperbaiki kesalahan sebagian kaum muslimin yang seolah mengatakan kalau saya bernazar maka bisa berubah takdir. Ya. Walau kana nadhara ta'atan. Walaupun dia bernazar ta'at seperti sholat, puasa, sedekah. Ini kan baik, sholat kan baik, puasa baik, zakat, haji baik. Tapi wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil. Tapi nazar-nazar seperti itu, ibadah-ibadah yang berdasarkan nazar itu tidak mungkin keluar kecuali dari orang yang bakhil. Jadi bakhil, dia akan sedekah kalau anaknya lulus ujian. Dia akan sedekah kalau penyakitnya sembuh. Dia akan sedekah kalau suaminya pulang dan seterusnya. Berarti ini bakhil. Walihada naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi melarang bernazar seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Ya, dengan mengatakan tidak akan bisa merubah takdir. Ya. Wa ba'dul ulama'i yuharrimu. Dan sebagian ulama mengharamkan nazar ini. Haram. Nazar seperti ini haram. Sebagian ulama. Wa ilaihi yaminu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah cenderung kepada pendapat tersebut. Apa? Haram. ولأنك تلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه. Karena engkau, ya, maksud beliau, jika engkau bernazar dengan nazar-nazar seperti itu, maka seolah engkau mengharuskan kepada dirimu dengan sesuatu yang dirimu tidak butuh dengan hal itu. Bisa. Orang sering mengatakan, saya harus ke sana ini. Saya harus ke sana. Saya harus ada di sana. Ya. Yeah. Padahal enggak ke sana enggak apa-apa. Gitu. Tapi dia mengharuskan diri, saya harus ke sana. Ya. Yeah. Ini kan buruk. Secara kaidah ilmu dunia buruk. Ya. Yeah. Wah, saya enggak bisa nih. Saya harus jalan-jalan. Padahal dia enggak butuh dengan jalan-jalan. Ya, yeah. Enggak bisa nih, saya harus keluar rumah nih. Padahal di dalam rumah juga gak apa-apa. Ini kan buruk secara kaidah dunia. Nah begitulah. Orang yang mewajibkan dirinya, saya harus puasa 3 hari. Saya harus puasa seminggu. Saya harus sedekah 1 juta. Ya? Padahal tidak sedekah juga dia tidak apa-apa. Tidak berdosa. Gitu. Ya. Wa kam min insanin nadhara akhiran nadam. Dan berapa banyak orang yang bernazar pada akhirnya dia menyesal. Menyesal. Ya. Sebagaimana Abdullah bin Amr bin Ash. Abdullah bin Amr bin Ash menyesal. Ya. Sudah dikasih keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa sebulan 3 kali saja, 3 hari saja. Ya, enggak mau minta lebih. Ya. Disarankan oleh Nabi kalau begitu berpuasalah sehari berbuka 2 hari. Ya. Enggak mau minta lebih dari itu. Lalu Nabi mengatakan kalau begitu sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Puasanya Nabi Daud. Dia mengatakan, aku lebih kuat dari itu, aku ingin lebih baik dari itu. Nabi menjawab, tidak ada yang lebih baik dari itu. Ya. Nah, lalu dia bertekad menghatamkan Al-Quran setiap hari. Ya. Kata Nabi, jangan. Ya. Khatamkanlah sebulan sekali. Dia merasa sanggup. Ya. seminggu sekali, sanggup, akhirnya dia berat. Ya, karena usianya lanjut. Dan Nabi sudah disabdakan, barangkali usiamu akan lanjut. Engkau akan mengalami usia yang lanjut. Ya, dan betul, usianya lanjut, tua sekali dan kepayahan. Ya, dan dia menyesal. Ya, dia sangat-sangat menyesal. Tapi karena sudah janji di hadapan Nabi, ya, seolah mewajibkan kepada dirinya, nah, terus dilaksanakan. Tapi menyesal dia. Ya, air. Maka harus dengan ilmu. Semangat menjadi orang baik, semangat ibadah harus dengan ilmu. Kalau tidak, bukan kebaikan yang kita terima, malah keburukan. Dan akan terjadi penyesalan-penyesalan. Wa rubbama lam yaf'al. Dan kadang-kadang dia tidak sanggup melakukan. Ya. Karena terlontar ketika dia bernafsu sekali untuk beribadah, bernafsu sekali untuk melakukan sesuatu. Begitu sadar, ternyata dia tidak sanggup. Wa yadullu li quwwatil qawli bi tahrimin nadhari qawluhu ta'ala. Dan yang menunjukkan tentang kuatnya ucapan ulama yang mengharamkan nazar tersebut adalah firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nur 53, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun. Mereka bersumpah demi Allah, ya, jahda aymanihim, dengan sumpah yang sungguh-sungguh, bahwa jika engkau ya Rasul memerintahkan mereka untuk keluar untuk jihad, maka pasti mereka akan keluar jihad. Ya, ini dibantah oleh Allah dengan ayat selanjutnya, ucapan Allah, kulla tuksimu, jangan kalian bersumpah, ta'atun ma'rufa, karena yang dilihat oleh Allah adalah ketaatan yang ma'ruf, yang sudah diketahui, yang sudah kelihatan. Ya, maka enggak usah bersumpah. Ya, enggak usah bersumpah saya akan taat, saya akan begini, saya, yang penting taat saja dulu. Ya. Maksudnya alaikum ta'atun ma'rufatun biduni yamin. Kalian harus melakukan ketaatan yang telah dikenal tanpa harus bersumpah. Wal insan alladzi la yaf'alu ta'ata illa binadrin aw halafin 'ala nafsihi, ya'ni anna ta'ata thaqilatun 'alayh. Seseorang itu apabila dia tidak melakukan ketaatan kecuali dengan bernazar. Jadi ada orang yang kalau dia enggak bernazar, dia enggak melakukan. Ya. Jadi dia bisa sholat, bisa puasa kalau dia bersumpah dulu, kalau dia bernazar dulu. Ya, berarti orang ini lemah. Berarti ketaatannya berkurang. Ya, karena dia tidak bisa melakukan ketaatan itu kecuali dengan nazar. Berarti seolah ketaatan itu berat. Ya, sa'il. Wa mimma yadullu ala quwwati al-qawli bit-tahrimi aidan khususan an-nazar al-mu'allaq. Dan yang menunjukkan kuatnya ucapan orang yang mengatakan bahwa nazar itu adalah haram, terutama nazar yang mu'allak, yang ada ta'liknya, yang ada iwatnya. Annan nadira ka'annahu ghairu watikin billah. Maka seolah dia tidak percaya kepada Allah, dia ragu dengan janji Allah, maka dia harus bernazar dulu. Faka'annahu yahtakidu anna Allah la yuktihi asyifa'a illa idha a'tahu muqabalah. Maka seolah dia meyakini bahwa Allah tidak akan memberikan kesembuhan, Allah tidak akan memberi rezeki, Allah tidak akan menyelamatkan dia sebelum dia memberikan muqabalah kepada Allah, memberikan persembahan kepada Allah. Gitu. Jadi harus puasa dulu biar Allah senang, lalu Allah membuat anak kita lulus ujian. Ya, maka kita harus sedekah dulu biar Allah senang, lalu Allah menyembuhkan penyakit kita. Berarti orang seperti ini tidak thiqah kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, dan berarti ini suudzon. Suudzon. Seolah Allah itu berbuat baik, memberikan rezeki, memberikan karunia setelah kita mempersembahkan berbagai macam ibadah. Ya. Wa li hadza idza ayitu min al bara'i dhahabu yandurun. Maka oleh karena ini, maka jika seseorang putus asa penyakitnya tidak akan sembuh, maka cepat-cepat dia bernazar. Ya kan? Ini buruk. Buruk. Maka enggak usah bernazar, mohon saja kepada Allah. Karena kita harus yakin bahwa Allah pengabul segala doa siapapun yang berdoa. Maka termasuk kurang keyakinan kalau kita datang kepada seorang ustaz, kita datang kepada seorang alim, kita datang kepada orang yang soleh, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Tentu ini boleh, sudah sering kita bahas, ini tawakul yang boleh. Para sahabat juga datang kepada Nabi minta didoakan. Tetapi ini mengurangi keyakinan, mengurangi ketikohan. Maka yang terbaik apa? Mohon langsung kepada Allah. Walaupun kita tidak merasa orang yang baik, orang yang soleh, orang yang berilmu. Karena apa? Allah mengabulkan semua doa dari siapapun. Gitu. Dan ketika kita berdoa dan kita mantap, kita yakin dan doa kita bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah, maka detik itu Allah senang. Berarti kita husnudzon kepada Allah, tidak suudzon kepada Allah. Maka sebagian tarekat-tarekat sufiyah suudzon kepada Allah. Kalau saya minta langsung, Allah tidak akan ngasih. Saya orang kotor, saya orang jahat, saya orang jahil, orang bodoh. Maka saya harus ke si fulan yang alim, yang saleh, yang berilmu, agar Allah kabulkan doa saya lewat doanya si fulan. Ini seolah-olah suudzon. Ya. Sekali lagi, ini boleh, tetapi mengurangi keyakinan kita. Ya. Insya Allah kita selesaikan ya. Tidak ada soal jawab habis isya. Ya. Karena ada rapat masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah Allah.